الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، semoga الله سبحانه وتعالى selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Sebelumnya saya minta maaf minat ta'akhur atas keterlambatan dari jadwal ta'lim kita. Wa nas'alallahu yawfiqana lima yuhibbu wa yarda. Baik. Setelah kita baca hadis yang pertama, pujian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga al-bushra, kabar yang menggembirakan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang memiliki sifat al-hilm wal-anah, dan ini merupakan sifat yang seharusnya menjadi perhatian yang besar bagi kita semuanya. Dalam hadis Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menerangkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, taqumu as-sa'atu war-rum aktsaruhum aw war-rum aktsarun nas aw kama qala. Dalam hadis dikatakan bahwa kelak ketika datang hari kiamat, ketika datang hari kiamat, maka umat yang terbanyak, jumlah populasi yang terbanyak adalah orang-orang Romawi, orang-orang Rom. Yang kemudian barakallahu fiikum, ditanyakan kepada sahabiyun jalil ini, kenapa mereka menjadi umat yang banyak saat datang harinya kiamat, atau ketika datang hari kiamat? Maka beliau menjawab, dan beliau adalah barakallahu fikum murid Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, saya ulangi, itu Abdullah bin Amr bin Al. Beliau menjawab dengan jawaban yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya Al-Syeikh Salih Al-Syeikh Hafizahullah Ta'ala wa Ra'ah. Beliau mengingatkan bahwa sifat yang disebutkan sahabiyun jalil ini tentang Rom merupakan sifat yang seharusnya dimiliki oleh kaum muslimin, dan mereka lebih berhak. Apalagi ahlu sunnah. Dan itu tentunya bukan pujian kepada mereka, kepada kekufuran mereka, ketika disebutkan oleh sahabi ini. Terdapat sebuah kondisi keadaan mereka yang itu sesama mereka. Alasannya di antaranya yang pertama, kata sahabiyun jalil ini, fahaula, yaitu orang-orang Rom, ahlamuhum indal fitan, adalah orang-orang yang paling bisa menahan emosi mereka saat fitnah terjadi di kalangan mereka. Mereka menahan. Tidak tersebar di kalangan orang lain dan cepat untuk diselesaikan. Ini barakallahu fikum orang-orang Rom. Ahlamuhum. Mereka tidak mau terdengar tentang sesuatu yang aib daripada tempat mereka. Aib dengan dalam takaran dunia mereka. Ahlamuhum indal fitan. Orang yang sangat barakallahu fikum berhati-hati. Atau orang yang nam sanggup menahan emosi mereka ketika muncul fitnah di kalangan mereka. Yang kedua, asra'uhum ifaqatan 'indal masa'ib. Orang yang paling cepat bergerak ketika ada suatu musibah menimpa mereka. Cepat melebihi yang lainnya. Subhanallah. Itulah millah mereka. Dan barakallahu fikum, kita mungkin tidak membayangkan atau mungkin sebagai gambaran yang mudah yang terjadi pada zaman kita, umpamanya contoh yang ada pada mereka itu ketika Amerika keadaan ekonomi mereka dalam keadaan goncang, dalam keadaan sebagaimana yang kita mengetahuinya. Naam. Maka seluruh negara Eropa mereka bergerak. Memberikan dana talangan. Jangan sampai level dolar itu semakin jatuh. Cepat mereka bergerak. Ini kalau kita mengambil. Dan jika mungkin bisa dicocokkan. Dengan apa yang dikatakan sahabiyun jalil ini. Yaitu asra'uhum ifaqatan indal masa'ib. Dan beberapa sifat yang lainnya yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin Al. Yang kemudian kata Syekh, Ahlus Sunnah lebih berhak untuk bersikap seperti ini kepada sesama Ahlus Sunnah. Ahlamuhum indal fitan. Walaupun hakikat mereka, naam, pasti mereka akan bercerai-berai. Walaupun mereka menutupi apa yang ada pada mereka. Dan itu suatu realita ya ikhwah. Dari fiqh yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu untuk memberikan pembelajaran kepada kita semuanya dalam menghadapi situasi. Dan apa yang saya sampaikan bukan ucapan dari kami, tapi nukilan yang dinukilkan oleh Syekh Husain Al-Syekh dalam Ad-Dawabit min al-Fitan. Karena sesalah al-Syekh menukilkan riwayat ini barakallahu fikum, kemudian terdapat sahabiyun jalil ini tentang makna dari pahadari atau kenapa sebab orang-orang Rum menjadi umat yang paling banyak. Di antaranya ahlamuhum, ahlam ditulis. Itu yang paling sanggup menahan emosi mereka saat fitnah itu berkecamuk sama mereka. Mungkin barakallahu fikum kalau diberitakan semua yang ada pada mereka tentunya akan mengguncang mereka. Dalam keadaan mungkin perseteruan di kalangan mereka begitu kuatnya, tapi ditutup di dunia luar. Makanya sungguh indah apa yang dikatakan oleh al-Imam Asy-Syaikh Rabi' ibn Hadi. Sungguh indah apa yang dinyatakan al-Imam wa syekhuna Asy-Syaikh Rabi' ibn Hadi hafizahullah ta'ala wa syafa', yang beliau selalu mengingatkan kepada kaum muslimin dan khususnya kepada ahli sunnah untuk barakallahu fikum jangan sampai memberikan peluang kepada orang-orang yang di luar saf untuk mengetahui problem yang ada di tengah. Bagaimana barakallahu fikum? Naam. Daripada nasihat beliau, nasihat beliau. Dan tentunya sama-sama kita ketahui. Naam. Yang intinya bahwa sikap yang paling tepat tentunya barakallahu fikum dalam keadaan apapun memang untuk kita santun. Kemudian kita al-ana hati-hati. Ini tentunya merupakan jalan yang terbaik. Naam. Kemudian telah kita baca dari keterangan daripada Syekh Salim Ibn Eid bahwa al-akhlaq itu ada yang sifatnya karakter yang mendasar atau bawaan, ada yang sifatnya muktasab, seseorang harus berupaya untuk mencari bagaimana mampu dirinya. Katakan kita memiliki watak dasar atau kita memiliki watak dasar yang keras umpamanya, yang sangat susah untuk menahan emosi, kita mati. Karena kondisi ini berat ya ikhwah. Kondisi berat, fitnah, syubhat dan syahwat itu berat. Harus kita saling mendukung. Harus kita barakallahu saling menipiskan dan meringankan beban sama kita. Semua hal kalau kita barakallahu fikum tidak berhati-hati, subhanallah. Berat keadaan antum. Mungkin kondisi kebiasaan pun kadang-kala, masya Allah. Nah, sebagaimana kita rasakan dari perkara kita jalan di jalan raya, kadang-kala emosi kita sudah meluap-luap. Nah, ya kita harus melatih. Kondisi yang kita, subhanallah, memang tidak bisa untuk demikian dan demikian, tetapi memang kitab Allah dan sunnahnya lebih barokah. Dan sangat barokah tentunya. Saya artikan, naam, saya ulangi. Kitab Allah dan sunnahnya adalah tempat kembali kita. Dan akan membawa kabar barokah. Kemudian barakallahu fikum, dikatakan di sini, ketika beliau menyebutkan bahwa hadis asyad ini disebutkan indal Bukhari di dalam Adabul Mufrad wa Abi Dawud wa Ahmad, na'am, fi akhir ziyadatin bi isnadin sahih qal ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana atakhallaku bihima amillahu jabalani alayhima. قال بل الله جبلك عليهما قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله سبحان الله. Ada yang memang karakter itu karakter yang mendasar yang terpuji sebagaimana yang terjadi pada Asyad, yang mana beliau memiliki karakter penyantun, sabar, hati-hati, dan barakallahu fikum, sanggup untuk menahan emosi. Dan menunjukkan bahwa para sahabat bukanlah mereka. Kembali ketika dinyatakan dimaksud untuk memuji dirinya, dan kemudian, subhanallah, para sahabat adalah orang yang paling tawadhu. Para sahabat adalah umat yang sangat jauh daripada al-kibr. Dan mereka meyakini bahwa semua kebaikan datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kebaikan datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh tidak sekecil apapun dari sebuah kebaikan ketika Allah tidak memberikan pertolongan, maka sebagaimana yang Allah ingatkan, "Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah." Maka dia berkata kepada Rasulullah, "Ya memang watak dasar dia baik, walhamdulillah. Tumbuh dalam watak yang baik, sikap yang baik, yaitu al-hilmu wal anah." Maka dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah akhlak itu adalah akhlak yang muncul daripada aku? ataukah akhlak itu merupakan akhlak yang telah Allah tanamkan dalam kehidupanku? Akhlak yang telah Allah anugerahkan sebagai watak bagiku? Dijawab oleh Rasulullah, akhlak yang ada pada dirimu merupakan akhlak yang telah Allah berikan, Allah tanamkan menjadi watak dasar bagimu. Subhanallah. Ketika mendengarkan seperti ini, maka beliau menyatakan, alhamdulillah. Ketika orang sanggup, atau ketika seorang bisa melakukan kebaikan, maka tidak kata lain tentunya, kecuali dia memuji kepada Allah. Karena semua kebaikan datang dari kepada Allah. Sehingga dia memuji kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadaku dua pakaian yang indah, dua pakaian yang besar, yang mulia, dua sifat yang mulia, yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para poin yang ada di bawahnya diingatkan oleh beliau bahwa akhlak apapun yang ada pada diri kita asalnya, sebagai kata Syekh, فَإِنَّ الْأَخْلَاقَ قَابِلَةٌ لِتَغْيِيرٌ. Akhlak apapun yang itu merupakan watak bagi kita, itu bisa berubah. قَابِلَةٌ لِتَغْيِيرٌ. Bisa berubah. Ketika seseorang lemah lembutnya menjadi watak dasar baginya, tapi kemudian dia menjaganya, maka Allah muqallibul qulub, ikhwah. Ketika dia tidak menjaganya dan tidak mensyukurinya, mungkin suatu saat akan terbalik. Karena tentunya fa'lullah yu'tihi man yasha. Naam. Dan demikian pula sebaliknya tentunya. Maka akhlak apapun yang ada pada kita itu qabilatun litaghyir. Sekeras apapun orang itu, ketika dia berupaya akan terbingkai menjadi suatu kemuliaan. Akan menjadi sebuah kemuliaan yang akan membawa kepada izzah orang itu. Naam. Sampai dikatakan beliau, "Falau lam takun taqbal at-taghyir, lam yakun lil mawa'id wal wasaya ma'nan." Kalau akhlak itu tidak berubah dan tidak bisa berubah, apa manfaatnya peringatan-peringatan, wasiat-wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa kaifa la taqbal at-taghyir wa nahnu nara al-wuhush tasta'nis. Bagaimana mungkin barakallahu fikum dikatakan untuk akhlak itu yang tidak bisa berubah, watak saya seperti ini adalah seperti ini, alangkah anehnya, kata beliau. Naam. Binatang-binatang buas pun pada kondisi tertentu mereka bisa saling berlembut, bisa jinak. Naam. Ketika dikondisikan, coba antum lihat apa yang kita bilang binatang paling jinak, yang paling garang, ya kawan. Hah? Singa. Nah. Bukan kita menyuruh antum untuk menonton. Nah, tapi kembali. Narul wuhush tasta'nis. Segarang-garang binatang buas ketika dilatih barakallahu fikum. Naam. Bahkan kadang-kala melakukan suatu keanehan. Ya mungkin kalau yang melakukan kita mungkin bisa naam. Tetapi ketika sudah dilatih warakallahu fikum, coba disyaratkan tangan seperti ini. Naam. Macan itu bisa apa, atau singa itu apa? Bisa malingkan mukanya. Naam. Takut dia. Diangkat tangannya seperti ini, bisa takut. Naam. Dipegang Cina. Naam. Dan antum paham tentunya. Itu apa ya kawan? Itu apa ya kawan? Singa. Punya akal enggak? Hah? Punya manhaj enggak? Itu singa lebih garang dari kita. Nah, mampu mereka makan orang. Antum, saya yakin insya Allah tidak sanggup makan orang. Nah. Ini memang kata beliau, al-wuhush, tastanis. Kata beliau, binatang buas pun segarang-garang apapun. Masya Allah. Nah, ular bisa digunakan permainan. Nah, singa bisa diajak bermain-main. Bisa diajak untuk menghitung. Nah, diajak untuk melangkah manusia dengan hati-hati. Manusia ditidurkan, kemudian melangkah. Gajah yang demikian pun bisa demikian. Nah, dalam keadaan tidak punya akal. Apakah yang punya akal tidak sanggup untuk melakukannya? Demikianlah keinginan daripada beliau. Jika binatang buas sanggup dan bisa. Asal dilatih. Asal apa ya kawan dilatih. Terbiah. Nah. Sampai beliau sebutkan. Nah. Bagaimana kuda yang garang bisa dijinakkan. Bagaimana kalbun. Kalau setiap orang melihat menggonggong. Tetapi bisa yu'allam, bisa diajari. Sampai disebutkan dalam Al-Quran. Nah. Al-kalbul mu'allam. Al-kalbu mu'allam. Anjing bisa dikatakan mu'allam. Nah. Kalau mungkin dengan bahasa Arab. Ada namanya ta'limul kilab. Apa-apa? Ta'lim al-kilab. Nah, kalau di tempat kita ada sekolah-sekolah kalbun. Nah. Sekolah-sekolah. Nah. Binatang yang enggak berakal. Yang najis bahkan. Naam. Ala qol. Ketika menjilat. Kita katakan ala qol. Naam. Ala qol. Tetapi bisa diajarkan. Nah. Coba lihat para ulama dalam menerangkan. Apalagi kita tentunya. Kita ini punya akal. Lebih daripada akal, kita memiliki hati. Silakan kita memiliki perasaan untuk kita bisa barakallahu fikum tasta' istinas dengan Al-Kitab was Sunnah. Naam. Barakallahu fikum. Dan kita bisa menyatu. Bisa saling memberikan kemanfaatan. Sabar. Dan itulah ya ikhwah. Naam. Ada suatu kejadian pasti ada jalan keluar. Dan tidak ada seorang yang akil untuk dia barakallahu fikum berburuk sangka ataupun su'udzan. Dan seharusnya kita merasa optimis dengan jalan yang telah diberikan dalam Al-Kitab dan Sunnah. Ketika ada suatu permasalahan. Kemudian kata beliau, semua perkara yang akan mengarahkan kepada lembutnya jiwa atau mengarahkan hati untuk bisa menjadi santun hendaknya ditempuh. Artinya barakallahu fikum, jika lo kedua ini, kedua sifat ini akan menjadikan kita dicintai oleh Allah. Kenapa kita tidak berupaya? Dan itu tentunya merupakan bagian daripada taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau, wahadhihi al-badahiyat fi tahdhib al-akhlaq wa tazkiyat an-nufus wa taqwim as-suluk 'ullimat bi-istiqra' 'ullimat bi-istiqra' asy-syari'ah as-samhah. Al-badahiyat, aksioma-aksioma, apa namanya? Semua perkara yang di situ ada tarbiyah bagaimana melatih akhlak yang akan menjadikan bersihnya hati, menjadikan lurusnya akhlak. Itu semuanya bisa dibaca. Diketahui. Naam. Dalam syariat kita yang mulia ini. Baik. sehingga beliau menyontohkan beberapa sifat yang intinya watak dasar bisa berubah, yaitu dengan kita mengikuti dalil dicontohkan oleh beliau. Naam. Tetapi semuanya dikembalikan tentunya kepada sifat al-i'tidal, sifat wasat, pertengahan. Contohnya warakallahu fikum, mungkin ada orang yang bakhil. Dan tentunya kita tidak akan mewatakkan diri kita, sudah saya ini bakhil. Nah, tentu kadang-kadang kita malu. Dan seorang malu untuk mengucapkan demikian. Sebagaimana dia menyatakan sifat-sifat yang lainnya, selalu dia malu. Jangan menyatakan, saya ini pemarah. Walaupun watak dasarnya yang katakan bakhil. Kalau dikatakan ada watak dasar bakhil. Nah. Tapi coba kita lihat tentang keutamaan infak, kita baca. Terus kita baca keutamaan daripada infak fi sabilillah. Nah. Bagaimana keutamaan memberikan nafkah kepada keluarganya. Bagaimana memberikan keutamaan nafkah kepada orang-orang yang berada di tanggung jawabnya. Bagaimana nafkah. Keutamaan nafkah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita membaca kisah-kisah barakallahu fikum para anbiya. Kisah-kisah para salaf. Maka insya Allah akan bisa melembutkan. Kita melatih tentunya. Maka insya Allah akan bisa berubah. Sebakhilnya apapun, jika memang dia berusaha, ada upaya, insya Allah akan hilang. Dan hilangnya tentunya barakallahu fikum. Naam. Pada posisi yang terbaik yaitu i'tidal. Ya. Karena sifat bakhil itu harus ada dalam sisi yang lainnya. Bakhil hartanya untuk diterang, untuk digunakan di jalan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sakhiyun, karim, budiman, murah. Nah, hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya wasat. Dia menggunakan sesuai dengan kemampuan dan takaran yang sesuai dengan timbangan syar'i. Nah, demikian dicontohkan barakallahu fikum tentang suatu keadaan yang kadangkala merupakan sifat mendasar tapi ternyata bisa berubah dengan kita membaca. Jadi antaranya barakallahu fikum, jalan ini akan bisa berubah terus kalau kita ta'lim tentunya. Nah, kita mendatangi majlis-majlis ta'lim. Nah, kita semarakkan ta'lim. Kita semarakkan dakwah kita ini. Apalagi kita meyakini majlis al-ilm itu nazalat alaihim sakinah, akan turun sakinah. Kedamaian yang dijanjikan. Maka insya Allah ini akan bisa mentarbiah dari para akhlak kita. Mungkin dengan asbab yang seperti ini, kerasnya hati akan mulai melembut. Dan akan banyak permasalahan yang insya Allah dengan kesabaran. Atau kembali kepada al-mudho, yaitu kembali kepada sifat al-hilm wal-anah. Maka insya Allah akan banyak curahan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Hadis yang selanjutnya, hadis yang kedua atau yang dalam kitab 633. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifqa fil amri kulli." Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, beliau menceritakan, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha rafiq, innallaha rafiqan yuhibbu ar-rifqa, dan Allah mencintai ar-rifq, sifat lemah lembut. Naam, fil amri kullih, Allah menyukai sifat lemah lembut dalam segala perkara, dalam segala urusan. Naam. Ar-rifq ini sebagaimana yang diterangkan yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya diingatkan, naam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dinisbatkan kepada dia, yaitu kepada Allah, dinisbatkan al-walad, dikatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Bagaimana orang melakukan syirikan kepada Allah, bagaimana orang berbuat maksiat kepada Allah dalam kondisi seperti itu, masih Allah yu'afi wa yirzuk. Allah Subhanahu wa taala masih naam yu'afi, tidak langsung Allah turunkan azab kepada mereka. Bahkan Allah kadang-kadang masih memberikan rezeki kepada mereka. Naam. Maka tentunya hal ini menunjukkan bagaimana cintanya Allah kepada orang yang beriman. Dan bagaimana sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang-orang yang barakallahu fikum mau menempuh untuk mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis dikatakan innallaha rafiqun yuhibbur rifqa, ar-rifq, mungkin dengan bahasa kita yaitu sifat lemah lembut. Naam. Fil amri, dalam semua perkara. Kulli. Fil amri kulli. Hadis ini memiliki asbabul wurud. Dari sebuah kisah. Naam. Hadis ini memiliki asbabul wurud. Yaitu sebab terjadinya atau munculnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu asbabul wurudnya dinukilkan di bawahnya. Ketika suatu saat ada orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segolongan orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal assalamu alaik. Assam alaik. Seorang nabi hidup di kota Madinah. Naam. Dalam keadaan situ para sahabat. Dalam keadaan. Subhanallah. Nah. Sekali lagi. Sebagaimana kata Imam Ibn Qayyim, beliau adalah Imam Salaf. Kalau dengan kata Imam. Naam. Ini adalah kesekian contoh. Bagaimana jika hal itu dihadapkan kepada kita, mungkin kita tidak sanggup. Nah. Mungkin kalau kita dibilang, diisyaratkan tangan kepada muka kita, mungkin amarah. Amarah kita dengan bahasa kasarnya. Sekali lagi dengan bahasa kasar, dengan itu tidak hak. Umumnya kadang-kala hanya dengan tuding kepalanya. Tujuh turunan bisa apa ya, kawan? Nah, ini bahasa saya katakan. Nah, kadang-kala orang menyatakan demikian. Apalagi dikatakan kepada kita. Ada orang umumnya datang kepada kita. Assalamualaikum. Nah, yang artinya mati kau dengan bahasa kita, assalamualaikum. Kalau yang diucapkan kepada kita, nah, ada orang datang di samping kita, ada istri kita, kemudian orang bilang assalamualaikum, atau mungkin dengan bahasa Medan, barakallahu fikum, nggak tahu apa yang terjadi. Nah. Coba antum perhatikan. Di sini barakallahu fikum datang. Yang datang Yahudi. Naam. Yahudi datang. Dan menyatakan assalamu alaik. Celaka bagimu. Racun asalnya. Celaka bagimu wahai. Itu diarahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Fafahimatha. Atau fafahimtuha. Naam. Maka Aisyah memahami kondisi seperti itu. Maka Aisyah menjawab. Menjawab karena kecintaan kepada Rasulullah. Wah itu hak. Menjawab karena pembelaan kepada Rasulullah. Wah itu hak. menjawab karena ingin membela pribadi Rasulullah dan agama yang dibawa itu hak. Menjawab karena barakallahu fikum ingin menjaga dakwah dan kemuliaan muruah Rasulullah itu hak. Tetapi saat itu Aisyah mengucapkan dengan penuh cinta kepada Rasulullah sebagaimana telah kita sebutkan. Dia menyatakan, "Alaikumussalam wal la'na." Dijawab oleh Aisyah sebelum Rasulullah menjawab, "Naam." Dengan nada tinggi. "Naam." Dan karena cintanya kepada Rasulullah, cinta kepada agama, cinta kepada Nabi Allah, apabila doa jelek diarahkan dan didengarkan, sedangkan siapa yang tidak marah? "Assalamu alaik." Dijawab, "Naam, alaikumussalamul la'na." Ditambah lagi dengan apa? "Mulakna." Ingin membela ya ikhwah. Dan nanti Syekh Muhammad Al-Imam menerangkan hadis ini, fawaid yang demikian besar. Bagaimana pembelaan dakwah itu. Kadang-kadang memang benar itu yang kita bela. Benar keadaan yang demikian. Ternyata ada sikap-sikap yang salah dari mana kita. Bahkan bisa antum dengarkan pembacaan hadis ini oleh Syekh Muhammad Imam, oleh Syekh Muhammad Abdullah Imam dalam sebuah CD-nya, karena belum ada tulisannya, dalam ceramah beliau tentang hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana tertuntut Ahlus Sunnah ternyata untuk melakukan sesuatu itu benar-benar dengan ilmu, yang ternyata emosi kita dengan alasan apapun ternyata kadang-kala tidak pada tempatnya ternyata. Fawaid yang sekali lagi bisa antum dengarkan ceramah beliau tentang hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Ketika mendengar seperti itu, apa yang dikatakan Rasulullah? Mungkin kalau ketika ada orang yang membela kita seperti itu, mungkin kita akan menyatakan ini baru kawan. Mungkin kita akan menyatakan demikian. Tapi coba, apa kata Rasulullah? Dalam keadaan Yahudi yang mengucapkan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mahlan ya Aisyah. Mahlan ya Aisyah." Itu diucapkan kepada barakallahu fikum dalam keadaan orang Yahudi di hadapannya. Di sampingnya Aisyah. Bukan Rasulullah menyatakan, "Kurang ajar kamu Yahudi, pelan-pelan Aisyah." Tidak. Atau "Benar kamu Aisyah, kurang ajar kamu Yahudi." Bukan demikian. Tetapi kembali kepada Aisyah dengan menyatakan, "Mahlan ya Aisyah. Mahlan ya Aisyah. Pelan-pelan ya Aisyah." Bagaimana seorang suami yang juga nanti ada di antara hikmah-hikmah yang dinukilkan, indahnya dalam membimbing keluarganya. Membimbing istrinya. Karena kadang-kadang barakallahu fikum dalam kehidupan namanya kawan bantal tidur, kadang-kadang bahasa kita. Itu kadang-kala kalau seorang suami tidak menjadi qawamun 'alan nisa, maka seakan-akan menjadi sama-sama seperti perempuan. Seakan-akan. Jadi tiap hari yang ada antara melapor dan laporan. Suami bilang hari ini demikian, demikian, demikian. Istri bilang demikian, demikian, demikian. Mengatur rencana. Besok lagi ketemu demikian. Subhanallah. Makanya kadang-kala titip amanah kepada seorang wanita itu berat untuk bisa menahannya. Bisa menahan kepada semua orang. 1001 yang bisa menahan amanat itu kepada suaminya. Ya kamu jangan bilang. Siapapun jangan bilang. Oh ya, yakin bisa. Sudah ada di ranjang. Mulut gak akan bisa menahan. Wah insyaallah antum pengalaman. Makanya ketika seorang rijal bukan menjadi qawam. Takillanti. Alangkah ada manfaatnya kamu bicara demikian. Juga demikian seorang wanita. Alah, apa yang nanya abang bicara demikian? Suka saling mengingatkan. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, "Mahlan ya Aisyah. Mahlan ya Aisyah." Yang kemudian Rasulullah bahkan menyatakan, "Fa innallah dengan menyatakan kepada Aisyah, "Mahlan ya Aisyah, fa inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kulli." Sesungguhnya Allah itu mencintai sikap lemah lembut dalam semua perkara. Fakultu, maka aku yaitu Aisyah masih berkata, Aisyah barakallahu fikum, bukannya ingin menyangkal, tetapi ingin berkata, "Ya Rasulullah, awalam tasma maqalu." Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang telah engkau ucapkan? Bukankah mereka melaknat engkau dengan bahasa kita demikian? Tidakkah engkau mendengar apa yang telah mereka ucapkan? Qala Rasulullah. Rasul menjawab, untuk kita mengambil ibrah. Naam. Rasul tidak berpanjang lebar. Tapi, al-labibu bi-isyarati yafhamu. Dan bagaimana fiqh tertanam dan ditanamkan oleh Rasulullah. Kata beliau, faqad qultu alaikum. Faqad qultu alaikum. Subhanallah. Nah, ini ya ikhwan. Dan juga kalau kita lihat pribadi dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, antum baca sejarahnya. Imam Bazzar mengarang sejarah kehidupan beliau demikian panjangnya. Para ulama ringkasnya, alhamdulillah terbitan majalah Syariah yang terbaru tentang apa? Biografi. Naam, baru satu ulama. Naam. Syekhul Islam. Wallahi, jikalau satu majalah itu saja untuk mencontohkan bagaimana akhlak beliau. Naam. Sangat dan sangat kurang. Kalau satu majelis awal sampai akhir pembahasan tentang pribadi beliau, aneh. Nah, bagaimana beliau menjaga lisannya, aneh. Nah, kadangkala, warakallahu fikum, ahlul ahwa kembali mau bertobat. Bagaimana bahkan kadangkala seorang Yahudi yang menghalang mau menyadari. Subhanallah. Semua sikap diletakkan pada posisinya yang diharapkan akan membawa sebuah maslahat. Bahkan dikatakan oleh para ulama, dia ini yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, apa yang pernah dilakukan Rasulullah? Beliau berkeinginan untuk melakukan semuanya. Nah, sampai yang paling berat pun beliau, karena ittiba Rasulullah lebih dia cintai, dia lepaskan semuanya. Apa ya kawan? Kalau pak orang, nah, para ulama, itu kadang-kadang berat kalau diminta bukunya. Karena di sana ada periwayatan. Tapi Syekhul Islam Ibn Taimiyah termasuk orang yang kalau diminta kitabnya, kitabnya dikasihkan. Jadi kadang-kadang orang berhati-hati berucap dengan beliau. Suatu saat datang kepada orang, kepada beliau, "Naam, indah sekali bajumu." Diajak orang ke rumah, diberikan bajunya. Aneh. Untuk melihat sisi pandang masa yang lebih besar dari masa yang akan datang. Demikian ajaib. Baik. Kehati-hatian, lemah lembut dalam semua perkara. Dan ingat memang amarah tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi kehati-hatian dan kelembutan dan yakin kepada Allah dan husnul dzan, insyaallah akan terjaga. Apa perkara yang tidak bisa diselesaikan? Sampai kata para ulama, ahlu sunnah itu sebagai kudwah. Ketika ada khilaf, maka mereka paling cepat untuk selesai. Nah, taib. Kemudian kata beliau dalam fawaid, "Ya bagi 'ala al-muslimi an yata'awwada lisanahu 'ala al-adab wa an la yudmina 'ala as-sabb." Walidhalika anqara Rasul sallallahu alaihi wasallam 'ala Aisyah ردها على يهودي بهذه المبالغة ما استحقاقهم لذلك وأشد فقد لعنه الله وغضب عليه في صريح القرآن الكريم. Hendaknya seorang muslim, kata beliau, selalu berupaya untuk menjaga lisannya. Menjaga lisannya. Jangan mudah-mudah barakallahu fikum. Naam. Mengucapkan kalimat yang di situ ada cacian. Apapun nama cacian tidak hak. atau barakallahu fikum tidak akan membawa kepada sesuatu yang lebih aslah. Kecuali tentunya pada beberapa kondisi yang memang diharuskan dan harus seperti itu. Naam. Dan itu tentunya barakallahu fikum setelah melakukan pertimbangan dan perhitungan yang amat dan amat sangat. Dan itu bukan sab, tapi teguran. Sebagai nanti yang dicontohkan oleh para ulama. Nah, tetapi kalau kita kembali kepada Rasulullah, tidak pernah Rasulullah membiasakan untuk sab. Apa lagi? Sab, cacian, gelaran, ungkapan. Tidak akan barakallahu fikum membawa maslahat yang besar. Naam. Oleh sebab itu dalam hadis ini kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari apa yang dilakukan oleh Aisyah ketika dia menjawab atas seorang Yahudi bihadhil mubalaghah. Dikatakan bihadhil mubalaghah. Yang mana dia mengucapkan assalamu alaikum wallahna. Apa mubalaghahnya ya kawan? Apa mubalaghahnya? Bukankah sebenarnya kalau kita mengembalikan kepada ayat jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithliha, yang nanti sebagian para ulama usul dalam usul, boleh seorang menimpali kejelekan dengan kejelekan sesuai dengan kadarnya. Nah. Tetapi bayangkan ketika Aisyah menambahkan dengan alaikassam wal la'nah. Alaikassam wal la'nah. Baik. Kemudian yang selanjutnya hirsus Rasul sallallahu alaihi wasallam ala isalil Islam li kafatin nas. Bagaimana semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tersampaikan agama yang mulia ini dengan cara yang terbaik kepada seluruh umat manusia. Walidzalika arada Rasul sallallahu alaihi wasallam an yata'allafahum ma'a fatanatihi wa raddihi alaihi qawluhum min haitsu la yash'urun. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeinginan mungkin dari apa yang dia lakukan. Ketika dia melakukan seperti itu, dia mungkin. Naam. Akan terbuka hatinya. Dan tentunya, barakallahu fikum. Seorang Nabi adalah seorang da'i. Dan seorang da'i ketika dia menyeru tentunya menginginkan kebaikan kepada umatnya. Sampai jam berapa ya, Pak? Lewat, ya? Hah? Orang-orang sih. Hah? Sampai besok pagi ya? InsyaAllah. Nah. Saya berapa? Sisa berapa? Sampai jam 10 ya? Sisa 10 menit. Nah, tadi ada PR ya? Orang-orang sih. Siapa yang belum hafal ya, Fon? Hah? Siapa yang belum hafal? Hafalkan ya kawan. Nah. Coba yang hafal siapa? Nah, hafal ya. Baik, yang tidak hafal siapa? Yang tidak hafal menghafalkan ya. Barakallahu fiik. Nah. Satu hadis lagi. Nah, yang pendek di sini. Nah. Hadis yang keberapa? Ketiga ya. Nah. Wa anha ay an Aisyah radhiyallahu taala anhu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sama dengan yang di atas, innallaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa ويعطي على الرفق ما لا يعطى على العنف ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan innallaha rafiq. Innallaha rafiq. Allah itu rafiq. Sangat lembut. Yuhibbur rifqa. Dan sangat mencintai kelemah lembutan. Wa yu'ti 'ala ar-rifq, dan Allah memberikan kepada sifat ar-rifq ma la yu'ti 'ala al-'unf. Memberikan sesuatu kepada arif dalam keadaan atau kepada arif yang hal itu tidak akan Allah berikan kepada sikap ataupun watak al-'unf. Al-'unf antum bisa lihat dalam keterangannya, yaitu barakallahu fikum asyiddah wal masyaqqah. Al-'unf itu sikap keras, na'am, wal masyaqqah, yaitu memilih jalur yang lebih berat efeknya. Al-masyaqqah yaitu kondisi yang akibatnya lebih berat jika lo ditempuh. Nah. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwah, bahkan tidak Allah berikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Itu artinya Allah akan memberikan kepada orang yang memiliki sifat ar-rifq, Allah akan menganugerahkan kepada orang yang memiliki sifat arif berbagai kebaikan. Berbagai kebaikan. Naam. Yang hal itu, warakallahu fikum, kadangkala tidak akan Allah berikan kepada orang yang berwatak al-'udz. Orang yang berwatak keras. Dan hal ini, bahkan kita mengingat apa yang diingatkan oleh Allah kepada Nabi-Nya. Allah mengingatkan kepada nabinya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Diingatkan. Jadi kalau kamu dalam keadaan kaku dan keras, maka niscaya orang-orang akan berpaling daripada kamu. Maka bagaimana Allah memberikan sifat rifq ini kepada Nabiina sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sifat rifq ini merupakan sifat yang memiliki posisi yang demikian besar. Sebagaimana kata beliau, "Ulu manzilat ar-rifq baina makarim al-akhlaq." Bagaimana tingginya posisi ar-rifq di antara akhlak-akhlak yang lainnya. Karena ar-rifq ini ketika ada pada dirinya, barakallahu fikum, semuanya akan bisa dilakukan insyaallah. Orang katakan, naam, yang mudah untuk membantu, tapi kadang-kadang ada emosinya. Nah, mungkin dia tidak memiliki watak sanggup menahan emosi, tapi kadang-kadang dia mudah tangannya. Naam. Ada yang demikian. Tetapi orang yang arif, ini sebagai contoh, bahwa Allah memberikan arif sifat-sifat yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Tapi kalau orang memiliki kelembutan hati, semua perkara dari bagian-bagian akhlak itu akan mengikutinya. Semuanya akan mengikutinya. Maka beliau menyatakan tingginya posisi daripada arif. Ketika orang memiliki lembut hati, melihat saudaranya, naam, melihat saudaranya, melihat dakwah, melihat umat, kalau dia memiliki arif dalam hatinya tidak kuat, jadi dia akan mungkin membiarkan keadaan. Ini arif. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan memiliki sifat yang tidak pernah menolak ketika beliau diminta. Dan ini tentunya mendasar atau watak yang sangat mendasar yang muncul dari arif beliau. Dan itu sekali lagi yang perlu kita latih. Nah, sekali lagi itu yang sangat perlu kita latih. Sampai dikatakan oleh Asy-Syaikh yang selanjutnya, "Ar-Rafiq yasta'idu as-sana'a al-jamil wal ajra al-jazil min Allah Subhanahu wa ta'ala." Orang yang lemah lembut itu sungguh berhak baginya untuk mendapatkan pujian. mendapatkan balasan yang mulia, jaza, ganjaran, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir kata beliau, takbihu suratul udh wasyiddah wal ghilzah haitsu anna sa'ibaha mahrumun minal khair li'annahu la yaf'alul khair. Bagaimana jeleknya dan akibat buruknya watak keras dan kaku. Al-ghilzah itu watak keras dan kaku. Nah, yang mana orang yang memiliki sifat seperti ini, dia akan terhalangi dari berbagai macam kebaikan. Bahkan pada hakikatnya kadangkala dia tidak sanggup untuk melakukan kebaikan. Wallahi ya ikhwah, banyak hal yang bisa kita lihat contoh dari para ulama tentang sifat ar-rifq ini. Alangkah baiknya jika kalau kita membaca karya Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali dan jika kalau dibacakan kepada antum, sangatlah indah. Yang kadang-kala kita selalu melandasi bahwa Syekh Rabi' demikian dan demikian dan demikian, tegas dan demikian. Tetapi dalam pengamalannya, subhanallah, seorang yang rafiq. Naam, silakan antum baca kitab yang saya tidak tahu sudah terjemahkan atau belum, yaitu Al-Hathu Al-Wuddi Wal-Iqtilas. Al-Hathu Al-Wuddi Wal-Iqtilas. Bagaimana dicontohkan oleh beliau, yang mana benar-benar beliau mewakili daripada kondisi ahlu sunnah adalah demikian ternyata. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama ternyata. Sampai barakallahu fikum, memahami kondisi dan lingkungan itu sangat penting. Bahkan likulli maqamin maqal, likulli maqamin maqal. Tidak mungkin atau sesuatu yang keras umpamanya di sini cocok di tempat yang lainnya. Satu hal yang di sini mungkin disampaikan kepada yang lainnya. Insyaallah kalau ada waktu mungkin kita bacakan kitab itu atau dibacakan secepatnya kepada antum. Kitab yang sangat indah, Al-Hathu 'alal Wuddi wal Iqtilas, anjuran untuk menjalin kasih sayang dan menyatukan hati-hati ahlu sunnah. Tipis kitabnya, tapi subhanallah faedahnya azimah. Bagaimana interaksi kepada sama ahlu sunnah, kepada interaksi kepada kaum muslimin, kemudian interaksi kepada jamaah-jamaah dan kepada afrad yang berbagai ragam tingkatan kondisi mereka. Nah, karena tentunya kita juga harus melihat afrad dalam jamaah beraneka ragam. Ada da'inya, ada pengekornya, ada orang yang memang naam ikut-ikutan dan demikian keadaannya. Dan lebih khususnya bagaimana sikap kita kepada ahlu sunnah. Sekali lagi, semoga kitab ini bisa dibacakan kepada seluruh kaum muslimin, kepada seluruh ahlu sunnah. Naam. Dan kepada kita semuanya, mungkin kepada itu mungkin pernah dibacakan, tapi alangkah baiknya jika kitab ini baca lagi. Kitab yang sangat baik. Naam. Dan saya yakin antum sudah pernah memilikinya. Yaitu Al-Hathu 'alal Wuddi wal I'tilaf. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita dalam kebaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala yatsabbitna 'ala sunnah, mengokohkan langkah kita 'ala sunnah dan semoga Allah amitna 'ala sunnah atau amatna 'ala sunnah, semoga Allah mewafatkan kita, mengakhiri kehidupan kita 'ala sunnah. Wallahu a'lam bissawab, semoga ada manfaatnya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang lainnya. Wa aqulu ma tasma'un. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina al-mustafa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Oh.